Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah: باب العلم والعظة أو العظة بالليل. باب العلم yaitu yang dimaksud di sini adalah ta'lim al-ilm. Bab tentang permasalahan ta'lim di malam hari, begitu juga dengan al-idah, yaitu mau'idah, nasihat atau tausiah, dan yang lainnya di malam hari. Yang dimana al-imam al-Bukhari memaksudkan dengan bab ini, kita mengetahui bahwa Ar-Rasul alaihi salatu wassalam kariha al-hadith ba'da al-isya, ya, wa-naum qabla al-isya. Ar-Rasul alaihi salatu wassalam membenci tidur sebelum isya dan al-hadith ba'da al-isya, yaitu berbicara, berbincang-bincang setelah isya, setelah salat isya. Nah, maka dari sini al-Imam al-Bukhari ingin menunjukkan bahwa larangan ini hanya berlaku pada hal yang sifatnya sia-sia dan tidak bermanfaat, agar seorang muslim meninggalkan sesuatu pembicaraan walaupun mungkin sifatnya mubah, tapi kalau sedikit kebaikan padanya maka dilarang setelah isya. Nah, adapun al-kalam, pembicaraan, ucapan, perbincangan yang dilakukan, yang di mana hal ini ada padanya kebaikan, ada padanya manfaat, maka boleh. Di antaranya at-ta'lim wal mau'idah. Nah, paham ini ya. Sehingga Ar-Rasul alaihi salatu wasalam membenci pembicaraan pada isya atau setelah isya, namun hal ini berlaku pada hal-hal yang sifatnya tidak ada atau sia-sia, kurang bermanfaat. Adapun sesuatu yang sifatnya di situ ada kebaikan, manfaat, maka ini tidak terlarang. Buktinya hadis yang akan dibawakan oleh beliau Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, yang menunjukkan bahwa Ar-Rasul alaihi salatu wasalam pun ternyata dalam permasalahan yang bermanfaat berbicara, berbincang-bincang setelah salat isya. Namun sebelum kita membaca hadis ini, apa yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari bahwa apa yang dimaksudkan oleh Al-Imam Al-Bukhari tentang permasalahan perbincangan setelah isya ini berlaku dalam perkara kebaikan, diperkecualikan dari larangan tersebut, maka hal ini pun mengingatkan kita pada satu perkara, yaitu hadis yang berkaitan dengan hal ini. Dalam lanjutan tadi, ketika Rasulullah alaihi salatu wasallam membenci seseorang atau membenci perbincangan ucapan yang dilakukan oleh seseorang setelah isya, beliau alaihi salatu wasallam perkecualikan dari hadithur rajul ma'a imra'atihi atau hadith ar-rajul ma'a ahlihi. Ar-Rasul alaihi salatu wasallam melarang seseorang berbicara setelah isya dalam perkara yang kurang bermanfaat. Adapun dalam perkara yang bermanfaat jelas tidak ada masalah. Namun pada perkara yang tidak bermanfaat ada satu perkecualian, yaitu pembicaraan yang dilakukan antara seorang laki-laki dengan istrinya. Dari sini kita mengetahui betapa Islam sangat menganjurkan, betapa Islam sangat memperhatikan, betapa Islam sangat menginginkan terjadinya hubungan yang erat, hubungan yang mesra, hubungan yang harmonis antara suami istri. Siapapun masuk dalam umuman larangan Ar-Rasulullah alaihi salatu wasalam untuk berbicara setelah isya. Namun kalau pembicaraan tersebut dilakukan antara suami istri, silahkan. Walaupun bicaraan yang kurang bermanfaat, pada zat pembicaranya tersebut tidak bermanfaat, kurang bermanfaat, tidak banyak faedahnya. Namun ketika dilakukan suami istri, entah candaan, entah pembicaraan seputar rumah tangga, atau hal-hal yang lainnya, maka ini boleh. Mengapa? Tentunya jelas. Dengan pembicaraan antara suami istri, terjalin komunikasi, dengan di situ akhirnya terjalin adanya mawaddah wasakinah. Bahkan Rasulullah alaihi salatu wasallam menjadikan satu di antara tiga hal yang di mana seorang boleh untuk berdusta, al-kadzib, walaupun di sini tafsirnya banyak, ya, al-kadzib, tetapi lafaz hadis memperkecualikan bahwa al-kadzib terlarang kecuali seorang bersama istrinya, atau ketika dalam qital, peperangan, atau ketika dalam islah, menunjukkan bahwa permasalahan hubungan suami istri ini sangat diperhatikan oleh Islam. Nah, maka di sini sangat disayangkan ketika seorang bermudah-mudahan untuk kemudian cepat mengambil keputusan, entah dari pihak istri ataupun dari pihak suami. Khulu', sang istri meminta cerai, atau sang suami talak, menceraikan istrinya. Seseorang yang kemudian bermudah-mudahan dalam hal ini tentunya bertentangan dengan anjuran syariat. Seseorang dilarang untuk berbicara, namun ketika pembicaraan tersebut antara suami dengan istri dipersilahkan. Nah, seseorang dilarang untuk berdusta, namun kalau sudah kaitannya dengan suami istri, dipersilahkan. Tentunya dalam tanda kutip, tafsir dari Al-Kadzib di sini banyak para ulama memberikan tafsiran, tetapi syahid di sini, ya ikhwan, bagaimana hubungan pernikahan ini betul-betul diperhatikan oleh Islam. Entah pernikahan 1, 2, 3, atau 4. Selama hal tersebut berkaitan dengan suami dan istri, maka Islam sangat memperhatikan hal ini. Maka sangat disayangkan ketika sebagiannya dengan begitu mudahnya, gampang menyerah ketika menghadapi problema rumah tangga. Mudah sekali untuk kemudian muncul keinginan talak, cerai, pisah. Sementara syaitan betul-betul haris, bersemangat untuk memisahkan antara seorang suami dengan istrinya. Tidak mengherankan sihir yang merupakan salah satu dari sekian banyak pembatal keislaman, di dalam ayat Al-Quran disebutkan fungsinya, ma yufarrikuna bihi bainal mar'i wa zawjih. Mereka yata'allamun as-sihr, mereka mempelajari sihir. Dalam surat Al-Baqarah, ya, nah, matabau matatul syayatinu ala mulki Sulaiman, ayat dalam satu lembar kurang lebih berbicara tentang permasalahan sihir. Nah, di antara fungsinya apa? Mereka mempelajari sihir dalam rangka mereka memisahkan antara seorang laki-laki dengan istri. Nah, barakallahu fikum ya ikhwan. Tentunya masing-masing dari kita memperhatikan hal ini. Nah, entah mau istri pertama, ataupun istri kedua, ataupun istri ketiga, ataupun istri keempat, jangan bermudah-mudahan untuk kemudian tolak, tolak, tolak. Jangan kemudian bermudah-mudahan untuk berkeinginan, khawatir kita memiliki nasib, memiliki andil dan ikut serta dalam bagian yang disukai oleh iblis. Bagaimana pembunuhan, pencurian, perzinahan, serta dosa-dosa yang lainnya, kata iblis kepada punggawanya, Masonata Syayan, datang anak buahnya mengatakan, aku hari ini telah memisahkan seorang, atau aku hari telah meninggalkan seorang dalam kondisi dia berzina. Kata iblis, Masonata Syayan, engkau belum berbuat apa-apa. Membunuh, dosa besar, ini semua dosa besar. Tapi kata iblis, Masonata Syayan, engkau pada ikannya belum melakukan sesuatu yang hebat. Nah, berzina, mencuri. Sampai kemudian datang salah satu dari punggawa iblis mengatakan, taraktu fulan waqad faraktuhu bainahu wa bain imra'atihi. Aku tinggalkan fulan dalam hari-hari ini dalam kondisi dia menceraikan istrinya. Dipuji oleh iblis, anta ni'ma anta. Betul-betul dipuji syaitan yang berhasil sukses menceraikan antara suami dan istri. Nah, pembunuhan jadi puji biasa, perzinahan biasa, pencurian biasa, belum semuanya ada dosa besar. Sementara perceraian hukum asalnya mubah, tapi kenapa dipuji? Berarti menunjukkan hubungan suami istri memiliki kedudukan yang luar biasa dalam Islam. Cikal bakal generasi Islam, Islam akan jaya dan sukses ketika pelaku-pelakunya memiliki kekokohan dalam iman dan takwa. Cikal bakal tarbiyah dari masing-masing individu kaum muslimin berasal dari rumah tangga. Apabila rumah tangga rusak, maka generasi, apa yang mau diharapkan dari generasi yang anak-anaknya mengalami, nah, kalau istilah sekarang, broken home. Barakallahu fikum ya ikhwan, maka tolong diperhatikan hal ini. Qala al-Imam al-Bukhari haddatsana Shadaqah. Wa Shadaqah huwa Ibnu al-Fadl al-Marwazi. Qala akhbarana Ibnu Uyainah wa huwa Sufyan Ibnu Uyainah wa qad sabaqa lana an qultu lakum. Telah lewat pada pertemuan sebelumnya, entah pertemuan sebelumnya atau sebelumnya lagi, ana menyampaikan bahwa Ibnu Uyainah memiliki, dia imam dan memiliki anak-anak, sebagiannya merupakan mubtadi' Jahmi. Ini yang pernah ana sampaikan ke antum. Maka anda katakan di sini astaghfirullah wa atubu ilallah. Hada ghalat wa khata, ini keliru. Yang benar bukan Ibnu Uyainah tapi seorang muhaddis, imam yang lainnya yaitu Ibnu Ulayyah. Nah, maka yang pernah mencatat anda menyampaikan Ibnu Uyainah dibenarkan. Yang benar adalah Ibnu Ulayyah. An Ma'mar wa huwa Ma'mar ibn Rashid al-Yamani an Az-Zuhri wa Zuhri huwa Ibnu Shihab Muhammad ibn Muslim ibn Ubaidillah ibn Abdullah ibn Shihab Az-Zuhri an Hind di sini bintul Harith, sebutkan Al-Hafidh Ibn Hajar hiya bintul Harith Al-Farasiyah. Para ulama berselisih apakah dia sahabiyah atau tabi'iyah. Nah, an Ummi Salamah, Ummu Salamah zauja Ar-Rasul alaihi salatu wassalam, istri Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Qala wa Amr wa Yahya ibn Sa'id an Az-Zuhri, yaitu yang bahwa kita bisa diperhatikan di sini dah sebelumnya sadaqa akhbar nam qala hadatsana sadaqa akhbarana Ibnu Uyainah an Ma'mar an Az-Zuhri. Kemudian setelah selesai dari Ummu Salamah mengatakan wa Amr, di situ takdirnya yaitu dari Ibnu Uyainah. Ya, Ibnu Uyaimnah meriwayatkan an Ma'mar wa Amr. Amr ibn Dinar wa Yahya ibn Sa'id Al-Ansari, ya ini. Jadi dari Ibnu Uyaimnah beliau meriwayatkan dari banyak syuyukh dalam hadis ini yaitu Ma'mar, yang berikutnya Amr bin Dinar, yang berikutnya Yahya ibn Sa'id, berarti tiga orang ini meriwayatkan dari Az-Zuhri. Ya. Wa Amr wa Yahya ibn Sa'id an Az-Zuhri an Hindin an Ummi Salamah qalat istaiqadha an-nabi sallallahu alaihi wasallam dzata lailatin. Rasul alaihi salatu wasallam, kata Ummu Salamah, berarti kejadian ini ketika gilirannya Rasul alaihi salatu wasallam jatuh di rumah Ummu Salamah. Ar-Rasul alaihi salatu wasallam bangun pada suatu malam, faqala subhanallah, madza unzilal lailata minal fitan, madza futiha minal khazain. Naam. Ar-Rasul alaihi salatu wasallam bertasbih dalam perkara yang menakutkan, mengerikan. Kata Rasulullah alaihi wasallam, subhanallah, apa yang sedang diturunkan pada malam hari ini dari fitnah-fitnah yang ada. Wa madza futiha minal khazain, khazainud dunya, apa yang dibuka dari pintu-pintu dunia. Naam. Kemudian Rasulullah alaihi salatu wasallam mengatakan, aikidu sawahib al-hujar, bangunkan itu penghuni-penghuni rumah, penghuni-penghuni kamar, yaitu istri-istri Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Dari hadis ini ada beberapa faedah, diantaranya dianjurkan ketika kita bangun malam untuk kemudian berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, diantara zikirnya at-tasbih. Karena Ar-Rasul alaihi salatu wassalam bangun pada malam hari kemudian bertasbih. Nah, begitu pula tasbih merupakan salah satu zikir ketika kita merasa atau mendapatkan perkara yang mencekam atau mengkhawatirkan. Kita bertasbih. Dari sini pula ada sebuah dalil apabila kita menghadapi sesuatu yang menakutkan atau mencekam atau mengkhawatirkan, disyariatkan untuk kemudian kita melakukan as-salah. Karena di sini dibangunkan istri-istri Ar-Rasul alaihi salatu wassalam dalam rangka qiyamul lail, dalam rangka melakukan salat. Nah, dan di sini juga kita mengetahui bagaimana tanggung jawab seorang suami terhadap istrinya. Nah, untuk kemudian Ar-Rasul alaihi salatu wasalam membangunkan istri-istrinya untuk melakukan sholat malam, yang menunjukkan bagaimana seorang suami dituntut untuk memperhatikan kebutuhan nafkah sang istri, namun bukan hanya nafkah dari sisi lahir, tapi juga nafkah batin. Untuk kemudian dijaga ku anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah diri-diri kalian dan keluarga-keluarga kalian dari api neraka. Nah, kemudian Rasul alaihi salatu wasallam mengatakan, farubba kasiyatin fid dunya ariyatin fil akhirah. Rubba ini sering dipakai dalam ilmu nahwu untuk yang sifatnya jarang, bisa jadi. Nah, tapi ternyata dari hadis ini ada sebuah dalil bahwa rubba itu ternyata juga dipakai untuk sesuatu yang sifatnya sering. Ya, di sini kalau terjemahan letter lexnya, bisa jadi terkadang ada seorang wanita kasiah di dunia, berpakaian di dunia, tapi ariyah fil akhirah, telanjang di akhirat. Nah, dalam kondisi kita mengetahui aksaru ahli nar, siapa? Mayoritas penghuni neraka? An-Nisa. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa perempuan, ternyata banyak perempuan yang telanjang di akhirat, artinya telanjang di akhirat di sini diikop, mendapatkan azab. Berarti menunjukkan rubba artinya sering perempuan berpakaian di dunia namun ternyata telanjang. Telanjang di sini banyak tafsirnya. Di antaranya berpakaian tetapi tidak menutup atau tidak berpakaian yang syar'i. Nah, kita mengatakan orang ini atau wanita ini berpakaian tapi syaffaf, dengan pakaian yang membentuk tubuh, dengan pakaian yang tipis menampakkan auratnya, maka akhirnya di akhirat mendapatkan ikob, dia telanjang, bukan kemudian telanjang seperti tapi untuk kemudian mendapatkan azab. Ini diantara maknanya. Diantara makna yang kedua, dia di dunia berpakaian, artinya berpakaian di sini mendapatkan nikmat, diliputi dengan kenikmatan di dunia, tapi dia telanjang dari syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya kosong, kosong, tidak diliputi dengan rasa syukur. Nah, akhirnya di akhirat Allah tampakkan, artinya telanjang berarti di akhirat, yaitu kosong dari rasa syukur. Syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, syukur kepada Rabb-nya yang telah memberikan nikmat, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat yang lainnya, kesehatan, nikmat suami. Tidak bersyukur dengan adanya suami. Nah, kemudian makna yang berikutnya disebutkan oleh para ulama juga bahwa wanita ini berpakaian di dunia bersuami wanita ini. Karena suami dan istri ini pakaian satu dan yang lainnya. Antum libasul lahun atau hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Nah, kalian atau mereka para wanita istri-istri dah pakaian kalian dan kalian dah pakaian mereka. Wanita ini bersuami, berpakaian, tetapi di dunia telanjang, kosong. Kenapa tidak bersyukur? Nah, memiliki suami yang saleh, tetapi kesalehan suaminya tidak memberikan manfaat kepada wanita ini. Wanita ini kosong dari amalan saleh. Di dunia mendapatkan adab, dan ini banyak kita temui. Ubtuliyar rajulu bimra'atih. Banyak seorang diuji dengan istrinya. Waliyadu billah. Kamin rajulin. Berapa banyak dari seorang luar biasa. Ibadahnya, akidahnya, manhajnya, akhlaknya. Semangatnya dalam bertahun luar biasa. Waliyadu billah. Az-zawjah. Sang istri menggembosi. Sang istri banyak melontarkan ucapan-ucapan syubhat-syubhat dunia. Nah, diuji. Di antara contoh terbesarnya adalah Imratul Lut wa Nuh. Istri dari Lut alaihi salam dan Nuh alaihi salam. Diuji. Seorang laki-laki dengan istri yang jelek. Bukan jelek jasadnya atau kecantikannya, tapi jelek, jelek perangainya, jelek akhlaknya, jelek agamanya. Wal'iyadu billah. Sementara Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan ini. Inna min amwalikum aw inna min azwajikum wa auladikum aduwwal lakum fahdharuhum. Ada dari anak-anak kalian dan istri-istri kalian musuh bagi kalian. Sehingga terkadang anak dan istri perlu untuk kemudian kita banyak mawas diri. Datangnya dosa terkadang banyak dari pihak mereka. Berapa banyak ukhuwah yang ada di antara ikhwan atau para aba atau para azwaj, para suami retak dan renggang disebabkan para istri. Nah, berapa banyak masyakil, entah masyakil dakwah, masyakil bertetangga, dan yang lain-lainnya datang dari pihak an-nisa, dari pihak perempuan. Nah, maka di sini kaum laki-laki dituntut untuk bisa menjadi kawam, untuk kemudian bisa mendidik, karena memang perempuan nisfuddin wa nisfu akal, perempuan setengah memang agamanya dan setengah akalnya. Nah, memang perempuan tersebut bengkok. Istausu bin nisa khaira. Perempuan diciptakan dari tulang rusuk yang paling bengkok. In akomtaha kasartaha. Kalau engkau mau meluruskannya, akan mematahkan. Nah, tapi kalau enggak diluruskannya, bengkok terus. Ini perempuan, tabiat perempuan seperti ini harus kita pahami. Jangan kemudian kaum laki-laki mudah terpengaruh oleh syubhat-syubhat dari istrinya. Nah, tidak jauh-jauh wanita-wanita tetangga atau yang lainnya istri. Di sini pentingnya kita memiliki agama yang bagus. Orang laki-laki dituntut untuk terus belajar dan belajar serta belajar, menimba ilmu, menimba ilmu. Jangan kemudian terlalu disibukkan dengan dunia, akhirnya meninggalkan atau melalaikan ilmu agama. Nah, karena banyak di sekitar kita orang-orang yang perlu kita benahi, termasuk diri kita. Yang apabila kita tidak mawas diri, hancur. Celaka. Nah, barakallahu fikum ya ikhwan. Maka hadis ini menunjukkan bahwa boleh untuk kita berbincang-bincang setelah waktu isya. Sampai sini ada yang mau tanyakan atau disampaikan, dipersilahkan. Nah, tidak boleh. Tentang riwayat atau sabda Rasul alaihi salatu wasalam, Laula an asyukka ala ummati la amartuhum bihadhihi shalah bihadhihi sa'ah. Kalau bukan karena aku khawatir memberatkan umatku, niscaya Ar-Rasul alaihi salatu wassalam memerintahkan umatnya untuk melakukan sholat isya di pertengahan malam atau sebelum pertengahan malam, kurang sedikit. Di sini ada sebuah dalil disukainya untuk melakukan sholat isya sebelum tengah malam, tapi kalau memungkinkan jamaahnya. Ada sebagaimana kalau misalnya ditegakkan sholat tengah malam, maka boleh tidur tidak? Buktinya Rasulullah alaihi salatu wasallam ketika berbicara ini dalam riwayat yang lain disebutkan para sahabat, itu disebutkan nyata tak tak raksuhum, apa ini, menunggu Rasulullah alaihi salatu wasallam keluar untuk sholat isya, kepalanya apa itu, orang ngantuk gimana itu kepalanya itu? Hah? Mantuk-mantuk. Ini bahasa Cirebon apa bahasa? Apa itu? Hah? Tahu ya? Apa itu kalau orang ngantuk terus kepala gini, apa bahasa Indonesianya itu? Hah? Ya ahla Indonesia. Hah? Apa? Apa? Terkantuk-kantuk apa? Terantuk-antuk anak. Ahsan ta. Memang mungkin ada faktor orang semakin pendidikan dunianya tinggi, itu kosakatanya semakin luas. Nah, terantuk-antuk ya. Di riwayat ini para sahabat menunggu dan tidak kemudian berbicara, tapi menunggu sholat seperti itu ya. Sampai terantuk-antuk. Nah, kepalanya seperti itu. Nah, sehingga tetap larangan sebelum isya, sholat isya tetap berlaku. Seperti itu. Nah, termasuk perempuan. Enggak, ini sholat isya batasannya. Nah, larangan untuk naum qabla isya, berlaku untuk perempuan, laki-laki dan perempuan. Nah, itu tadi laki-laki pun para sahabat bukan kemudian tidur, tapi menunggu sholat sampai tertidur terantuk-antuk seperti itu. Perempuan pun juga. Nah, sehingga kalau mau sholat semakin tengah malam, sebelum pertengahan malam, ya jangan tidur. Kalau memang ngantuk, ya sudah tidur aja dulu. Apa? Sholat isya kemudian tidur. Nah, seperti itu. Baik. Nah, fadhal Abu Faris. Ya, enggak apa-apa kalau berjamaah di masjid. Disepakati misalnya berjamaahnya tengah malam, memang pas malam itu jamaahnya mungkin shift malam, nggak ada masalah yang seperti itu. Nah, ya, intinya berjamaah wajib di masjid, itu intinya. Kalau bisa tengah malam, alhamdulillah. Kalau tidak, ya jangan tengah malam. Kalau untuk laki-laki, ya tetap awal waktu. Seperti itu. Nah, fadhal lagu saja. Lah. Di sini memakai al-hujar, berarti jamak. Apakah dalam hadis ini ada dalil atau yang menunjukkan bahwa istri-istri satu rumah karena di beberapa bilik-bilik tidak? Rasulullah alaihi salatu wasalam rumahnya kecil-kecil. Nah, seperti itu. Istri-istri beliau rumahnya ya tidak luas. Aisyah tidur, dalam kondisi Ar-Rasul alaihi salatu wassalam salat di depannya Aisyah terlentang. Nah, makanya diitlakan juga dengan hujrah. Tapi itu artinya untuk rumah. Sehingga tidak kemudian satu atau yang memiliki istri lebih dari satu disukai untuk satu rumah. Boleh, tapi afdolnya rumah sendiri-sendiri. Kenapa? Ar-Rasul alaihi salatu wassalam rumahnya istrinya sendiri-sendiri. Nah. Kapan? Nah. Baik. Yang lain? Kalau memang tidak ada, maka kita cukupkan sampai di sini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.